Bismillahirrahmanirrahim. Esok pertama baca hadis. الصف الثاني ما لم يقرأ فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم باب في المجاهدة باب tentang bersungguh-sungguh المجاهدة تنقسم إلى قسمين bersungguh-sungguh sini مجاهدة terbagi menjadi dua مجاهدته لنفسه ومجاهدته li ghairihi mujahadatu li nafsihi bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri wa mujahadatuhu li ghairihi dan bersungguh-sungguh untuk yang lainnya wa mujahadah li ghairihi la tatim illa bi mujahadah li nafsihi dalam bersungguh-sungguh kepada yang lainnya itu tidak akan sempurna la tatim illa bi mujahadah li nafsihi kecuali lebih dahulu la perlu jahadah untuk dirinya sendiri. Ini tidak akan sempurna. Dia tidak akan bisa bersungguh-sungguh untuk orang lain. Kalau dirinya sendiri tidak bisa. Tidak akan sempurna untuk yang lainnya kalau dirinya sendiri tidak mampu. Wa mujahadah li nafsihi takunu bi syai'ain. Mujahadah untuk dirinya sendiri terjadi dengan dua perkara. Al-ma'ruf bi fi'li al-wajibat wa bi tarkil muharramat. Dengan apa mujahadah dirinya sendiri? Bi fi'li al-wajibat wa tarkil muharramat. Dan melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Misal dari contoh, misal, nah, fi'l wajibat, melakukan perkara-perkara yang wajib, yang pertama misalnya, al-ikhlas, illahi subhanahu wa ta'ala. Perkara ikhlas, yasuku ala nas, ini sangat memberatkan bagi manusia. Kenapa berat? Li'an al-insan yuhibbu ayyakuna marmukan indan nas. Marmukan indan nas. Kenapa? Dikatakan manusia itu senang. Ayyakuna marmukan indan nas. Dia ini dipandang, dilihat oleh manusia. Orang Jawa bilang diwongne. Nah, diwongne. Nara diwongne serak gelem tanah gai. Nah, ini senang untuk apa? Dilihat, dipandang oleh manusia. Kalau manusia tidak memandangnya, tidak diperhatikan dia, nah dia lemes. Tidak mau beramal. Ini banyak terjadi. Jadi orang itu, nah, misalnya kalau apa di wong ni orang Jawa bilang dipandang dilihat kalau tidak mau nah melihatnya, tidak mau memandangnya, maka orang tersebut malas untuk beramal. Ini bukti adanya tidak adanya ikhlas, tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Wa dan annal insanu yuhibbu ay yakuna muhtariman bainan nas. Demikian pula manusia senang ay yakuna muhtariman atau muhtaraman, dihormati. Dihormati di antara manusia. Wa yuhib ayyuqal hadza fulanun 'abid, hadza fulan jari, hadza fulan karim. Senang kalau dikatakan ini fulan ahli ibadah, fulan jari pemberani, fulan karim dermawan. Wahakada. Sehingga iblis masuk dalam perkara ini. Para ulama menyebutkan ma alastu syai'an asad min niyati. Aku tidak mengobati sesuatu yang paling berat daripada niatanku. Nah, ini paling berat. Berbeda dengan sebagian sahabat atau sebagian ulama. Di antara mereka ada yang melakukan qiyamul lail dari awal malam, itu dengan suara yang lirih. Begitu menjelang subuh baru ia keraskan suaranya, supaya dinilai, oh bangunnya baru hampir subuh. Nah, bangunnya baru hampir subuh. Dia tidak senang kalau disanjung. Dan ini sedikit. Yaitu Rasulullah menyatakan, nah, man ra'i ira'illahu bih, man sam'a sam'allahu bih. Barang siapa yang ria, biar dilihat, maka Allah akan perlihatkan amalannya. Barang siapa yang sam'a, biar didengar perbuatannya atau ucapannya, sam'allahu bih, maka Allah pun akan memperdengarkan apa yang telah ia lakukan dan ia ucapkan. Dari sinilah, tidak yang selamat kecuali illa ibadaka minal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Mereka itu yang senantiasa ikhlas, itu yang selamat. Coba, ini sangat berat. Nah, sangat berat bagi manusia. Kebanyakan manusia tidak mau beramal, kecuali akan dikatakan, hey fulan yang ahli ibadah, fulan yang dermawan. Nah, orang Jawa bilang tadi apa, diwong ni. Nah, kalau tidak diwong ni, malas untuk beribadah, malas untuk beramal. Tapi ini contoh pertama. Contoh yang kedua, salatul jamaah. Kasir bin al-Nas, yusahil alaihim ay yusallu fi buyutihim. Ayat di antara manusia yang mudah untuk salat di rumahnya. Begitu atau tidak begitu? Nah, demikian keadaannya. Mudah untuk salat di rumahnya. Walakinnahum yasukuna alaihim ayusallu jama'atan. Akan tapi bagi mereka itu berat untuk salat berjamaah. Coba lihat, mungkin di kota besar masjid jami, ketika kemudian adzan itu, kalau seandainya sekeliling masjid itu datang semuanya, masjidnya sudah penuh. Dan lihat semua masjid dalam keadaan sepi. Ya, ramainya hanya di Jumat, masjidnya bisa penuh. Tapi kalau saat berjamaah, lihat. Sehingga Rasulullah menyatakan dalam hadis Abi Hurairah, in asqala shalahal munafiqin salatul isya wal fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Maksudnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan subuh. Kalau mereka mengetahui keduanya sungguh akan datang walaupun dengan merayap. Salat jamaah itu berat semuanya bagi orang munafik. Tapi ada yang paling berat. Salat apa tadi? Salat Isya, salat subuh. Kalau maghrib nanti lihat banyak yang salat berjamaah. Tapi nanti lihat pada waktu Isya, waktu subuh. Udah banyak berkurang. Subuh lebih-lebih lagi. Ini salat berjamaah. Sehingga para sahabat menilai wa mara'aitu la takhallama salat jamaah illa munafiq ma'lumun nifaq, dan kami tidak beranggapan tidak ada seorang pun yang tidak berjamaah kecuali dia ini pasti munafik, diketahui kemunafikannya. Sehingga kalau orang demikian kondisinya sulit dikasih amanah. Orang saja berjamaah aja malas, itu sulit dikasih amanah. Nah, nanti kalau mungkin punya perusahaan atau punya bisnis, kalian teliti dengan baik gitu. Orang-orang yang sholatnya malas, itu mungkin akan korupsi, akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bagus. Nah, ini bisa dinilai dari sisi itu. Contoh yang ketiga, shaum Ramadan. Nah, shaum Ramadan ini berat. Ya syukur ala nas, ba'dun nas idza ja'a Ramadan, mala. Jadi insan idza ja'a Ramadan ya syukur alaihi ka'annal jabal ala dhahrihi. Berat baginya ka'annal jabal ala dhahrihi. Seakan gunung itu di atas punggungnya. Sangat berat. Wa naharuhu an-naum wal lailuhu sahar. Sehingga di siang harinya kerjanya apa? Hanya tidur. Tidur aja kerjaannya. Kalau malam hari apa? Malam hari begadang, ngobrol. Nah, begitu. Ada nak yang demikian? Banyak. Kalau di Yaman itu ada orang Syiah, orang Syiah demikian. Jadi kalau maghrib itu langsung siapkan makanan yang banyak. Nah, itu makan kot. Terus begitu. Matanya melilit. Nah, mendelik demikian. Nah, sambil santai-santai. Ngobrol kadang. Nah, sambil ngerokok. Sampai nanti sahur. Sahur makan. Setelah itu tidur. Terus sampai buka. Nah, siangnya tidur aja. Justru malah. Nah, apa malas beribadah kepada Allah SWT. Taib. Demikian pula jihad. Berat tidak berperang itu? Nah, berat. La tangfiru filhar. Para munafik mengatakan, jangan kalian berperang ketika kondisi perang, akan kondisi panas. Karena harus meninggalkan sana. Nah, familinya, dan juga harus meninggalkan apa yang menjadi kerjaan tiap harinya. Jadi berat sekali bagi manusia. Jadi ikhlas, demikian pula berpuasa, salat berjamaah, berjihad, itu semua berat. Dulu kabar dari ikhwah kita terjadi perang. Bagaimana tablighiyun? Mereka menjauh. Nanti kalau sudah aman, bagaimana datang? Wah, nah, banyak menasihat. Ini namanya parlinti namanya. Ini namanya parlinti. Istilahnya orang Ambon. Nah. Demikian keadaannya. Begitu nanti sudah aman, datang. Nah, berikan nasihat. Ya. Kita berjuang jalan Allah SWT, kita harus bersabar, harus demikian. Datang nanti suara ledakan, lari lagi. Nah, begitu beratnya. Nah. Demikian pula infak, sedekah, berat atau tidak berat? Nah, berat. Kalau untuk dunia sendiri mungkin bisa untuk rekreasi. Nah, rekreasi. Mau ke sarangan, mau kemana? Masya Allah, mungkin sehari bisa habis 500 ribu. Saya sebutkan nanti kalau ada kota infak yang datang, walaupun kota infak tidak ada sunnahnya, sehari mana yang ribuan, 1000 masukkan, ada 500 kelotak, masukkan 500, berat. Nah, untuk ngerokok pakai mit atau sempurna 10.000, tidak apa-apa, 13.000, gampang. Masukkan kota amal, cari yang 2.000. Nah, 2.000 setiap pekan hanya sekali. Itu pun kalau kota amal yang enggak dikelilingkan, enggak masukkan itu. Nah, berat. Sehingga kita lihat bahwasanya melakukan kebaikan itu adalah perkara yang berat. Demikian pula berikutnya adalah tarkul muharramat. Meninggalkan perkara yang diharamkan. Berikan contoh ngerokok. Nah, ad-dukhan, syurbud dukhan. Coba di antara manusia ketika dilarang untuk merokok, itu luar biasa beratnya. Lebih baik saya tidak makan malam daripada saya tidak ngerokok. Begitu apa tidak begitu? Nah, begitu. Sebagian sembunyi-sembunyi. Rokoknya mana? Rokoknya di WC. Nah, biar saya ingat baunya. Ngerokoknya di WC sembunyi-sembunyi. Dinasihati para ulama, bahwasanya rokok itu, coba lihat betapa banyak orang yang mati mendadak di atas kasurnya. Kenapa? Jantungnya rusak. Tiap hari dikotori, dikotori jantungnya. Kalau ada seorang yang tiap hari itu membakar uangnya 10.000, ini 10.000 ini bakar aja dulu. Nah, ini mesti katakan ini orang gila. Tapi kalau ngerokok, dikatakan apa? Modernisasi. Ini modern. Apalagi rokoknya milik, nah, atau rokoknya apa yang lainnya. Nah, atau sempurna, atau gudang garam. Nah, bergaya, Masya Allah. Nah, lah, keliru. Nah, tangan kanannya. Nah, kopinya sebelah kiri. Nah, bergaya. Pakai bantolun coba, bantolun. Celana ketat. Memasukkan sulit, mengeluarkan sulit. Itu juga dipakai. Coba nanti kalau duduk sibuk begini-begini. Iya apa enggak? Kalau celana longgar tinggal doprok aja sudah. Kan gampang. Nah, celana yang ketat demikian. Sulit makainya. Tetap dipakai. Sebagai santri sembunyi-sembunyi. Nanti kalau di pondok pakai sarung lah. Sarung. Nah, ini kalau sudah di luar pondok, celana jinnya dikeluarkan. Dipakai ketat, nah, koboi. Wah, kata berat. Untuk meninggalkan celana ketat aja berat. Dan kita akan lihat masalah jenggot. Nah, hal kulih ya. Apa dosanya jenggot dipotong itu? Nah, seakan-akan kalau orang punya jenggot itu, wah, ini orang kotor. Ini kalau makan nasi jagung itu lihat tuh. Nah, sini semua jatuh-jatuh. Ini tergantung makannya bagaimana. Ya. Jadi masalah jenggot aja terlalu berat bagi manusia untuk meliharanya. Jadi mereka dari situlah akan terlihat tanda-tanda dengan melakukan perkara-perkara yang sebenarnya itu ringan, dibiarkan jenggot. Kalau jenggot itu dibiarkan, tidak dikerok habis, itu mungkin lama tumbuhnya. Kumis juga begitu, kumis. Kumis kalau hanya dipotong, ini tumbuhnya agak lambat. Tapi kalau dikerik, lihat. Lama-kelamaan tumbuhnya itu semakin apa besar, rambutnya itu besar. Nah, ini lama-kelamaan kaku itu. Nah, kumisnya kaku luar biasa. Orang yang biasa nanti membersihkan jenggotnya, ini kalau sepekan enggak dibersihkan, sudah nyodrok-nyodrok itu. Ini orang Jawa nyodrok, tahu bagian bentuknya begitu kesana kemari. Jadi berkorban harus beli silet, nah, beli musa silet, lalu beli yang lainnya untuk membersihkan jenggotnya. Kalau nanti pergi ke tukang cukur membayar, Nah, muhakara. Kalau dibiarkan, kan enggak perlu berkorban. Enggak perlu beli silet ya enggak untuk membersihkan jenggotnya. Tapi begitulah. Jadi perkara-perkara yang diharapkan dalam syariat Islam itu manusia sangat berat untuk meninggalkannya. Demikian masalah ghibah namimah. Kan enak ngobrol. Ih fulan bagaimana? Wah, itu fulan kerjanya rentan saja itu. Nah. Oh iya kemarin itu. Nah, itu ditambah-tambahi. Apalagi perempuan. Kalau perempuan jangan ditanya. Tiap nanti walimah atau pertemuan-pertemuan resepsi, perempuan itu tidak ada kerjaan kecuali ngobrol. 90%. Nah, iya Bunda. Kalau enggak percaya nanti lihat ketika walimah. Mungkin sebagian ikhwan itu mendengarkan tausiah. Jadi perempuan di belakang kadang juga mendengarkan tausiah. Pokoknya ngobrol. Walaupun ada dua bawang aja sudah ngobrol ke sana kemari. Itu dua bawang. Lah bagaimana kalau bawangnya sekarung? Nah. Ini butuhkan apa? Mujahadah, kesungguhan. Kesungguhan dalam melaksanakan perintah, menjauhi larangan-larangannya. Nah. Baik. Ilahuna subhanahu